Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita akan lanjutkan pelajaran pembahasan tentang Siyam Mujarrad dan Mujib yang sebelumnya sudah dibahas Siyam Mujarrad dan pada fi'il mujarrad yakni ada dua macam mujarrad sulasi dan mujarrad ruba'i dan kemudian yang berikutnya insyaallah akan dipelajari sedikit ini pada fi'il yang mazid jadi ada huruf-huruf tambahan pada fi'il tersebut di samping huruf-huruf yang asli di sana ada huruf-huruf tambahannya dan fi'il majid ini juga terbagi menjadi dua macam yakni majid sulafi dan majid ruba'i. Kemarin sudah dibacakan keterangan yang ada yang paling bawah di halaman 29 paragraf atau alimi yang paling bawah. Hadhihi idzan hiya awzanu mujarradi sunafiyan wa ruba'iyan. Jadi inilah wazan-wazan mujarrad yang sunafi maupun yang ruba'i yang tersusun dari 3 huruf maupun yang 4 huruf yang mujarrad yang asli. Kemudian wanan taqilu ila al-mazid dan kita akan berpindah pada yang mazid. Wa qad dzakarna annahu aydan qismani dan sungguh telah kita sebutkan bahwasanya mazid ini juga ada dua macam. Awalan hamzah pertama mazid sulasi, mazid sulasi. Mazid dari fi'il sulasi. Yang aslinya 3 huruf, kemudian ada huruf-huruf tambahannya. Kita disebut dengan mazid sulafi. Kemudian tsaniyan atau yang ba, yang b, mazidur ruba'i, mazid ruba'i. Jadi dari asalnya 4 huruf yang asli, kemudian akan ada tambahan huruf-hurufnya. Sehingga disebut dengan mazid ruba'i. Jadi makna mazid itu menunjukkan ada huruf tambahan. Kemudian sulasi ataupun ruba'i itu menunjukkan jumlah huruf aslinya. Jadi asalnya dari yang sulasi mujarrad atau mujarrad sulasi dan dari mujarrad ruba'i. Kemudian ditambahkan beberapa huruf sehingga menjadi mazid sulasi dan kemudian yang satunya menjadi mazid ruba'i. Wa laqad marra bika dan sungguh telah lewat padamu anna kulla ziyadatin fil fi'li la takunu abasan bahwasanya setiap tambahan pada fi'il setiap ada huruf tambahan pada fi'il itu tidaklah sia-sia tidak asal-asalan fazaidu fil lughati tambahan huruf tersebut dalam bahasa sawa'un fisorfi am fin nahwi sama saja apakah itu dalam sorof ataukah dalam nahwu ya, dalam ilmu sorof dalam pembahasan sorof ataukah dalam pembahasan nahwu laisa wujuduhu ka'adamihi tidaklah keberadaan huruf tambahan tersebut itu seperti ketidakadaannya. Maksudnya apa? Ketika ada huruf tambahan itu berbeda dengan ketika tidak ada huruf tambahan, menunjukkan bahwa adanya huruf-huruf tambahan itu nanti akan ada makna, akan ada fungsinya, akan ada faedahnya, tidak sia-sia atau tidak asal-asalan saja. Wa inna ma huwa mujarrad istilahil sharfiyyin aw nahwiyyin, hanyalah itu semata-mata istilah dalam sharaf ataupun dalam nahwu. Walaupun tadi tambahan-tambahan itu tidak lalu sekedar istilah-istilah dalam ilmu sharaf maupun dalam ilmu nahwu, lahu wadhifatun sharfiyyatun aw nahwiyyatun, yang dia mempunyai fungsi, mempunyai makna atau faedah secara sharaf maupun dalam nahwu, fungsi atau faedah dalam sharaf ataupun dalam nahwu. Jadi tidak sekedar istilah-istilah sharaf ataupun tidak sekedar istilah-istilah nahwu saja, tapi itu mempunyai fungsi, mempunyai faedah dalam hal sharaf maupun dalam hal nahwu. Ini wa tilka haqiqatun muhimatun fi darsil lughawiyyi, dan itu adalah kenyataan yang penting yang harus diperhatikan dalam pelajaran bahasa, dalam pelajaran bahasa Arab ini. Min ajli dzalika sawfa nadrusu huna al-huruf az-za'idata ma'a bayani ma'aniha. Oleh karena itu kita akan mempelajari di sini huruf-huruf tambahan tersebut beserta penjelasan makna-maknanya. Jadi adanya huruf tambahan itu nanti akan menghadirkan makna yang baru, membentuk makna yang baru yang asalnya dari fi'il yang asli tadi. Yang lebih jelasnya nanti kita bahas pembahasan berikut. Akan ditunjukkan wazan-wazan yang ada huruf tambahannya, dan nanti juga akan dijelaskan makna-makna dari tambahan huruf tersebut. Alhamdulillah yang hamzah, yang a, bagian yang pertama dari mazid, yakni mazid sulasi, mazid sulasi. Al-fi'lu sulasi al-mujarradu, fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang huruf aslinya tiga huruf kemudian mujarrad, masih asli. Yumkinu ayyuzada harfan wahidan, itu bisa ditambahkan satu huruf. Au harfaini, atau ditambahkan dengan dua huruf. Au salasata ahrufin, atau ditambah dengan tiga huruf. Jadi pada fi'il sulasi mujarrad yang masih asli, tiga huruf yang masih asli, itu bisa ditambah dengan satu huruf, bisa ditambah dengan dua huruf, atau bisa pula ditambah dengan tiga huruf. Ini batasannya. Artinya tidak ada yang kemudian ditambah empat huruf ataupun lebih, tidak ada. Jadi sampai penambahan itu hanya sampai tiga huruf saja. Jadi bisa satu, dua, atau tiga. Hanya ini. Ya. Awalan yang pertama, mazidu sulasiyu biharfin wahidin, mazid sulasi dengan satu huruf. Dari sulasi mujarrad kemudian ditambahkan satu huruf sehingga menjadi mazid sulasi biharfin wahidin. Wahuwa salah satu auzanin, dia mazid sulasi biharfin wahid ini ada tiga wazan. Ada tiga wazan, ada tiga pola, ada tiga bentuk. Awalan yang pertama, ziyadatu hamzatil qat'i fi awwalihi, menambahkan hamzah qat'i pada awalnya. Dari mujarrad, sulasi mujarrad, fa'ala, wazan asalnya. Kemudian yang pertama menambahkan hamzah qat'i pada awalnya. Jadi di awal di sini di depan tambahkan hamzah qat'i. Ini hamzah qat'i, artinya apa? Bukan yang hamzah wasli. Jadi hamzah qat'i dimanapun letaknya dalam kalimat, dia akan selalu dibaca, diucapkan. Dan dalam penulisan tadi ditandai dengan hamzah. Jadi menambahkan hamzah qat'i pada awalnya. Dari fa'ala tambahkan hamzah di awal, ya, menjadi seperti ini. Liyasira ala wazni af'ala, supaya atau kemudian dia menjadi wazannya af'ala. Jadi ada perubahan harokat pada fa yang semula fathah pada mujarabnya, ketika sudah ditambahkan hamzah fa-nya menjadi sukun, ya. Af'ala. Mislu, contoh akhraja, dari mujarabnya apa? Kharaja. Mujarabnya kharaja, ya. Kemudian menjadi akhraja. Ini akroma, dari mujarabnya karuma, ro-nya doma, karuma menjadi akroma. Asyara, dari syara menjadi asyara. Aufa, af'ala aufa, huruf akhir itu alif, dia tidak bisa menerima harokat, maka fathahnya tidak tampak, jadi aufa. Tapi tetap dia mengikuti wazan af'ala tadi. Dari mujarabnya wafa, wafa menjadi aufa. Akhroja, mengeluarkan. Akroma, memuliakan. Asyara, menunjuk atau mengisyaratkan. Aufa, menyempurnakan. Ini wazan yang pertama, menambahkan hamzah qat'i pada awalnya menjadi af'ala. Tsaniyan, yang kedua, ziyadatu harfin min jinsi 'ainihi. Ziyadatu harfin, menambahkan satu huruf. Min jinsi 'ainihi, dari jenis 'ain kalimahnya. Oke, dari fa'ala mujarabnya, ya. Kemudian menambahkan satu huruf dari jenis ain kalimahnya. Ain, yakni maksudnya tad'ifuhu, mengulangnya atau menggandakannya. Menggandakan atau mengulang apa? Ain kalimah ini. Jadi dari fa'ala menjadi fa'ala. Jadi ainnya diulang. Dari ain itu asalnya hanya satu, kemudian menjadi dua. Ini. Dan karena dua, yang awal disukun, yang kedua di harokat fathah. Ini. Sehingga menjadi fa'ala. Ya, li yasira ala wazni fa'ala. Ya. Supaya menjadi wazan, membentuk wazan fa'ala. Sehingga menjadi atau membentuk wazan fa'ala. Mislu, contoh kabbara, dari mujarabnya kabura, ba-nya dhamma, kabura menjadi kabbara. Qaddama, dari asalnya qadima menjadi qaddama. Rabba, dari asalnya raba, kemudian rawaha, dari asalnya roha. Roha itu alif, ya. Kemudian ketika dibentuk mengikuti wazan ini fa'ala, alifnya kembali ke asalnya dengan wawu. Nah, alif pada roha itu aslinya wawu, ya. Ketika diulang atau mengikuti wazan fa'ala, alif itu kembali ke asalnya, yaitu wawu. Sehingga menjadi rawaha. dengan mengulang ain kalimahnya, menambahkan satu huruf yang tertulis dengan ain kalimahnya. Kabbara di antara maknanya ya, membesarkan, menjadikan besar. Kalau kabura itu besar, kabura itu besar. Kalau kabbara membesarkan atau menjadikan besar, di antara maknanya ya. Tapi ada juga makna yang lain, nanti mengucapkan takbir sesuai dengan konteksnya nanti. Qaddama mendahulukan atau mendahului. Rabba mendidik, membimbing. Rawaha menyegarkan atau menyenangkan. Itu di antara maknanya, bukan makna secara mutlak, tapi mungkin di sana ada makna yang lain sesuai dengan siyaqul kalam. Jadi ketika sudah dalam kalimat, nanti bisa disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wazun yang ketiga, ziyadatu alifin baina fa'i wa aini, menambahkan alif antara fa dan ain. Dari mujarotnya fa'ala, kemudian tambahkan alif antara fa dan ain sehingga menjadi seperti ini, menjadi fa'ala. Menambahkan alif di antara fa dan ain, liyasira ala wazni fa'ala, sehingga itu menjadi wazannya fa'ala. Dari fa'ala menjadi fa'ala. Jadi ini juga harus diperhatikan dalam mengucapkan ya, panjang pendeknya harus tepat, harus benar. Karena ini berbeda. Kalau yang mujarad ya, fa'ala pendek, tidak ada panjangnya, tidak ada bacaan panjang ya. Adapun pada mazid, pada wazan yang ketiga, menambahkan alif antara fa dan ain sehingga fa-nya menjadi panjang dalam mengucapkan. Wazannya adalah fa'ala. Mislu contoh, jadala mendebat, debat ya. Kemudian dafa'a melindungi atau mempertahankan. Wa'ada menjanjikan. Naja membisikkan sesuatu yang rahasia, pembicaraan yang rahasia. Naja. Jadala tadi dari jadala, dafa'a dari dafa'a, wa'ada dari wa'ada, naja dari naja. Jadi asalnya ya tinggal menghilangkan alif, karena alif itu dari tambahan. Jadi inilah tiga wazan pada mazid sulasi bi harfin wahidin, dengan adanya satu huruf tambahan. Yang pertama ditambahkan hamzah qat' di awal, yang kedua ditambahkan huruf yang sejenis dengan ain kalimatnya atau mengulang ain kalimatnya, kemudian yang ketiga menambahkan alif antara fa dan ain. Jadi tambahannya hanya satu huruf. Ada tiga wazan ini. Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Dari bentuknya dulu, dari wazannya dulu. Dan tadi untuk mengetahui asalnya atau bentuk mujarabnya, ya tinggal menghilangkan huruf-huruf tambahan tersebut. Akhroja, huruf tambahnya kan hamzah, berarti asalnya khoroja. Kabbara, huruf tambahannya dengan mengulang ain, yaitu pada huruf ba, maka aslinya ya kabura. Jadala, ya huruf tambahnya adalah alif, maka aslinya atau mujarabnya ya jadala. Jadi seperti itu. Ini untuk bentuknya. Sekarang dari sisi maknanya, bagaimana makna yang ada dari bentuk-bentuk tersebut dengan penambahan huruf-huruf tersebut. Wal'ana, dan sekarang Limadza tuzadul hamzatu? Kenapa ditambahkan hamzah? Au tad'iful aini atau mengulang ain kalimahnya. Awil alifi. Au tad'iful aini afwan. Au tad'iful aini atau mengulang ain kalimahnya. Awil alifi atau menambahkan alif, ditambahkan alif. Kenapa? Kenapa ditambahkan huruf-huruf itu? Inna likullin min hadhihi ziyadati ma'ani nujizuha 'ala an-nahwi tali. Sesungguhnya pada setiap tambahan-tambahan ini, pada setiap huruf-huruf tambahan ini ada makna-makna yang kami ringkas makna-makna tersebut sebagai berikut ini. Jadi dengan adanya tambahan ya, tadi akan ada makna-makna yang baru dari asalnya ya. Sebelum kita baca ya, sepintas tadi misalkan akhroja maknanya mengeluarkan. Kalau kharaja maknanya apa? Keluar. Kan berbeda, ada makna yang baru. Karuma itu mulia, akhroma memuliakan. Jadi dengan adanya tambahan akan ada makna yang baru. Sekarang kita bahas di sini. Al-ma'ani allati tuzadu laha al-hamzatu af'ala. Makna-makna yang ditambahkan hamzah padanya, yakni pada wazan af'ala. Wa ashharu hadhihi al-ma'ani ma yali. Yang paling masyhur, yang paling dikenal dari makna-makna ini, wazan af'ala ini, ma yali adalah sebagai berikut. Awalan yang pertama, at-ta'diyatu. At-ta'diyatu, ta'diyah. Apa yang dimaksud dengan ta'diyah? Hai, ja'ala fi'la al-lazima muta'diyan, yakni menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Membuat fi'il lazim itu menjadi muta'addi. Fi'lul kharaja matalan, fi'il kharaja sebagai permisalan, fi'lun lazimun adalah fi'il lazim. La ya'khudhu maf'ulan bihi, yang tidak mengambil, tidak mempunyai maf'ul bihi. Jadi ini makna dari fi'il lazim, fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Tidak mengambil maf'ul bih, maksudnya dia tidak mempunyai maf'ul bih, tidak ada maf'ul bihnya, tidak membutuhkan maf'ul bih. Ini yang disebut dengan fi'il lazim. Wa anta taqulu, kau katakan misalnya, kharaja Zaidun, Zaid keluar. Sudah selesai, tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak ada maf'ul bihnya. Kharaja Zaidun, kharaja fi'il, Zaidun fa'il, sudah cukup, tidak ada maf'ul bihnya. Nah, maka fi'il kharaja ini disebut dengan fi'il lazim. Ini fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Fa'idha zittahu hamzatan, kemudian jika engkau menambahkan padanya, pada kharaja tadi, hamzatan, engkau tambahkan hamzah, ja'altahu muta'addiyan, maka engkau menjadikannya muta'addi. Apa muta'addi? Dia lawan dari lazim, kebalikan dari lazim. Berarti muta'addi fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, atau fi'il yang mempunyai maf'ul bih, fi'il yang ada maf'ul bihnya, itu disebut dengan muta'addi. Jadi muta'addiyan, muta'addi ini yang membutuhkan maf'ul bih, mempunyai maf'ul bih, al-muta'addi. Kalau tadi kebalikannya adalah al-lazim. Fataqulu, kau katakan. Contohnya tadi dari kharaja tambahkan hamzah menjadi akhraja. Ya. Menjadi akhraja. Kemudian disambung dengan fa'ilnya yang berupa dhamir ta, menjadi akhrajtu. Dalam contoh itu ya, akhrajtu Zaidan. Jadi akhrajtu asalnya akhraja, kemudian bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il. Ya, jadi dhamir ta itu sebagai fa'il. Nah, ketika bersambung akhraja menjadi akhrajtu. Ya, nanti dalam pembahasan yang lain akan dibahas insyaallah. Yang jelas di sini adalah apa? Fi'ilnya dari kharaja tambahkan huzah fata menjadi akhraja. Nah, ini menjadikan fi'il itu muta'addi, mempunyai maf'ul bi. Maknanya akhrajtu Zaidan. Saya mengeluarkan Zaid. Saya mengeluarkan Zaid. Akhraja ini fi'il, ta dhamir ini sebagai fa'il, kemudian Zaidan ini maf'ul bi. Sehingga fi'il akhraja ini mempunyai maf'ul bi, membutuhkan maf'ul bi. Yani ketika dia ditambahkan hamzah dari asalnya, dari kharaja menjadi akhraja, dari lazim menjadi muta'addi. Wa hakadha fi jalasa wa ajlasa. Dan demikian pula pada contoh yang lain, misalnya jalasa dan ajlasa. Jalasa duduk, ajlasa mendudukkan, membuat jadi duduk. Ya. Karuma mulia, wa akrama memuliakan. Qama berdiri, wa aqama mendirikan, ya, atau menegakkan. Qama itu bisa berdiri, bisa tegak. Kemudian aqama mendirikan, membuat jadi berdiri atau membuat jadi tegak. Jadi dengan menambahkan hamzah di awal menjadikan fi'il yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Asalnya tidak mempunyai maf'ul bih menjadi mempunyai maf'ul bih. Kemudian terkait ini tentang maf'ul bih atau muta'addi ini, فإذا كان الفعل المجرد متعديا لمفعول واحد. Jika fi'il mujarrad itu muta'addi dengan satu maf'ul bih, jadi pada mujarradnya dia sudah muta'addi, bukan lazim. Jadi pada bentuk yang mujarrad sebelum ada tambahan hamzah, fi'il itu sudah muta'addi. Artinya dia sudah mempunyai maf'ul bih. Mempunyai satu maf'ul bih, muta'addiyan li maf'ulin wahidin. Muta'addi dengan satu maf'ul bih. Kemudian dia dibentuk mengikuti wazan ini, af'ala. Ya. Sara bi ziyadatil hamzati. Kemudian dengan menambahkan hamzah ini, ya, fi'il mujarrad yang muta'addi dengan satu maf'ul bih, kemudian ditambahkan hamzah pada di awalnya, fara muta'addiyan li maf'ulaini, maka dia menjadi muta'addi dengan dua maf'ul bih. Ya. Dua maf'ul bih. Fa'ilu labisa, sebagai contoh fi'il labisa, masalan contohnya. Ya ta'adda li maf'ulin wahidin. Ya. Labisa ini mempunyai satu maf'ul bih. Wa anta taqulu, kau katakan misalnya, labisa Zaidun tauban. Zaid memakai pakaian. Labisa fi'il, Zaidun fa'il, tauban maf'ul bih. Jadi labisa ini mempunyai satu maf'ul bih. Dan labisa ini mujarrad asli. Tidak ada tambahannya atau belum ada tambahannya, belum ada hamzah di awal. Dia mujarrad tapi mempunyai satu maf'ul bih. Kemudian dibentuk mengikuti wazan af'ala, menambahkan hamzah pada di awalnya. Fa idza jittahu hamzatan, maka jika engkau menambahkan pada labisa ini hamzah di awalnya, ja'altahu muta'addiyan li maf'ulaini, maka engkau menjadikan dia muta'addi dengan dua maf'ul bih. Fataqulu, sehingga engkau katakan, albastu Zaidan tauban. Albastu, dari labisa, kemudian tambahkan hamzah kan menjadi albasa. Kemudian tanya bomir sebagai fa'il ketika sudah bersambung menjadi albastu. Jadi albasa fi'il, bomir sa' sebagai fa'il. Kemudian zaidan itu maf'ul bih yang pertama. Kemudian tauban maf'ul bih yang kedua. Jadi menjadi mempunyai dua maf'ul bih, dua kedudukan, bukan dua kata, bukan jumlah katanya dua, tapi dua kedudukan, dua tempat maf'ul bih. Jadi maknanya saya memakaikan Zaid pakaian. Saya memakaikan pakaian pada Zaid. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ya seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab seperti ini. Albastu Zaidan Tauban. Zaidan maf'ul bih yang pertama, kemudian Tauban maf'ul bih yang kedua. Ketika fi'il mudhari itu sudah muta'addi, kemudian dibentuk dengan menambah, dibentuk yang baru dengan menambahkan hamzah di awal menjadi al-af'ala, maka dia menjadi muta'addi dengan dua maf'ul bih. Wa hakadha fi fahima wa afhama, sami'a wa asma'a. Dan demikian pula dalam contoh yang lain, fi'il yang lain, fahima, memahami. Ini mempunyai satu maf'ul bih. Fahima at-thalibu ad-darsa. Misalnya ya, murid itu memahami pelajarannya. Fahima at-thalibu ad-darsa. Ad-darsa maf'ul bih dari fahima. Ya. Maf'ul bih, ya. Jadi fahima dia mempunyai satu maf'ul bih. Dan itu fahima mujaradnya. Kemudian dibentuk menjadi afhama, menambahkan hamzah di awal, maka dia menjadi dua maf'ul bihnya. Misalnya afhama al-mudarrisu at-taliba ad-darsa. Ya, maksudnya tulisannya yang jelas di sini al-mudarrisu itu sebagai fa'il dari afhama. Kemudian at-taliba ini maf'ul bih yang pertama dari afhama. Kemudian ad-darsa ini maf'ul bih yang kedua dari afhama tadi. Maknanya guru itu memahamkan muridnya tentang pelajaran itu. Itu terjemah dalam bahasa Indonesia bisa disesuaikan ya dengan bahasa Indonesia. Tapi kira-kira itu maknanya. Dalam bahasa Arab itu at-taliba sebagai maf'ul bih yang pertama dari afhama, kemudian ad-darsa sebagai maf'ul bih yang kedua dari afhama. Sami'a mendengar, asma'a memperdengarkan atau membuat jadi mendengar. Sami'tul adzana, saya mendengar azan. Kemudian asma'a jadi asma'a mu'adzinu an-nasa al-adana, muadzin itu memperdengarkan adzan pada orang-orang misalnya. Nah, di situ mempunyai dua maf'ul bih. Jadi kalau asalnya muta'addi dengan satu maf'ul bih dibentuk menjadi af'ala, maka dia menjadi muta'addi dengan dua maf'ul bih. Ini termasuk tadi bagian dari makna ta'diyah, menjadikan muta'addi dengan menambah muta'addi yang baru. Sekarang yang berikutnya masih terkait dengan ini. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan li maf'ulaini, jika fi'il itu fi'il yang mujarab, ya, jika fi'il yang mujarab itu yang asli muta'addi dengan dua maf'ul bih. Jadi aslinya atau mujarabnya dia muta'addi dengan dua maf'ul bih, belum ada tambahannya. Ya, belum dibentuk menjadi af'ala, dia masih mujarad, tetapi sudah mempunyai dua maf'ul bih. Ya. Jadi contohnya ada alimu itu ya, ini mujarad, ya, mempunyai dua maf'ul bih. Kemudian sara bi ziyadatil hamzati, dengan menambahkan hamzah maka dia menjadi apa? muta'addiyan ila salasati mafa'ili. Ila salasati mafa'ila. Menjadi muta'addi pada tiga mafa'ili. Jadi kalau ya mujarad itu mempunyai dua mafa'ili, satu, dua. Ketika nanti dia dibentuk menjadi af'ala, menambahkan hamzah di awal, ya, menjadi a'lama, maka dia nanti menjadi mempunyai tiga maf'ul bih. Fi'lu 'alima, misalnya. Sebagai contoh ini, fi'il 'alima. Ya, 'alima, di sini ada keterangannya ya. Iza kana bimakna ayqana. Jika alima ini bermakna ayqana, meyakini. Jadi alima nanti ada beberapa makna, ya. Dan makna dari alima itu nanti menyesuaikan dengan ini tadi tentang muta'addinya. Ada alima dengan makna tertentu, dia mungkin hanya mempunyai satu maf'ul. Atau dengan makna yang lain, dalam hal ini makna khayqana, dia mempunyai dua maf'ul. Jadi sesuai dengan maknanya. Ada yang mempunyai satu maf'ul bih, ada yang mempunyai dua maf'ul bih. Jadi sesuai dengan makna, sesuai dengan siyaqul kalam. Untuk ini, alima yang bermakna iqana, ini mempunyai dua maf'ul bih. Ya ta'adda ila maf'ulaini, mempunyai dua maf'ul bih. Wa anta taqulu, kau katakan, misalnya, alimtu zaidan kariman, aku meyakini. Jadi makna iqana, yakin. Aku meyakini Zaid itu mulia. Alimtu, alima, fi'il, tak sebagai fa'il. Kemudian Zaidan, maf'ul bih yang pertama. Kemudian kariman, maf'ul bih yang kedua. Ini mujaradnya sudah dua maf'ul bih. Zaidan yang pertama, kariman yang kedua. Kemudian dibentuk dengan wazan af'ala, ditambahkan hamzah fathah pada awalnya. Fa'idha zittahu hamzatan, jika engkau menambahkan padanya itu hamzah, ja'altahu muta'addiyan ila salasati mafa'ila, maka engkau membuatnya menjadi muta'addi dengan tiga maf'ul bih. Fataqulu, sehingga engkau katakan, a'lamtu amran zaidan kariman. Amran maf'ul bih yang pertama, zaidan maf'ul bih yang kedua, kariman maf'ul bih yang ketiga. Ini a'lam tu dari alima menjadi a'lama, maka menjadi tiga maf'ul bih. Maknanya saya membuat yakin, meyakinkan amr, ya kan? Kalau alima tadi bermakna ayqana, meyakini, yakin. Kalau a'lama, membuat yakin. Atau apa? Meyakinkan. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu ya artinya. A'lam tu amran zaidan kariman. Saya meyakinkan amr bahwa zaid itu mulia. Itu terjemahannya seperti itu. Tapi untuk apa memahami atau menetapkan tempatnya, keadaannya dalam bahasa Arab, disebutkan bahasa Arabnya. Jadi a'lam tu a'lama fi'il, tak sebagai fa'il, kemudian amran maf'ul bih yang pertama, zaidan maf'ul bih yang kedua, kariman maf'ul bih yang ketiga. Ini masih terkait dengan makna ta'diyah. Jadi ketika fi'il mujarrad dibentuk mengikuti wazan af'ala dengan menambahkan hamzah fathah di awalnya, maka ini memberikan makna ta'diyah dengan tadi beberapa keadaannya masing-masing sesuai dengan asalnya. Kalau asalnya lazim, dia menjadi muta'addi satu maf'ul bih. Kalau asalnya maf'ul bih, kalau asalnya muta'addi dengan satu maf'ul, maka menjadi muta'addi dengan dua maf'ul bih. Kalau asalnya muta'addi dengan dua maf'ul bih, maka menjadi muta'addi dengan tiga maf'ul bih. Ketika dibentuk mengikuti wazan af'ala. Hari ini ada yang bertanya dulu. Kalau untuk koma, wa koma, koma itu kan kalau ditambah dhamma tak jadi koma. Aqamtu. Aqamtu. Yeah. Aqama dengan tak. Ya, ketika bersama dengan tak, ini nanti harus sukun. Kemudian bertemu dua sukun, alifnya sukun, maka ini dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Aqamtu. Mungkin di pembahasan yang lain nanti akan dibahas tentang itu ya. Secara rinci ya, pembahasan secara rinci tentang ini nanti ada pelajarannya di pelajaran yang lain. Insyaallah. Ada lagi yang bertanya kan? Maf'ul bih ya. Kalau di apa? Diibaratkan atau dibandingkan dengan bahasa Indonesia itu seperti objek. Tetapi berbeda ya. Artinya berbeda antara maf'ul bih dengan objek itu berbeda. Cuma sekedar untuk membandingkan saja kira-kira semacam itu. Cuman berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara maf'ul bih dengan objek. Ya, objek ya objek dalam bahasa Indonesia sepengertiannya. Adapun maf'ul bih ya sesuai dengan maf'ul bih dalam bahasa Arab. Adapun secara makna maf'ul bih itu isim yang menjadi hasil dari perbuatan fi'il. Menjadi apa? Hasil atau sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il. Misalkan tadi fi'il akhroja. Akhroja ini terjadinya pada siapa? Siapa yang terkena dari perbuatan akhroja? Mengeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Zaidan. Maka Zaidan itu maf'ul bih. Karena dia yang menjadi hasil atau yang terkena dari perbuatan akhroja. Sauban itu maf'ul bih dari labisa. Kenapa? Karena sauban dia yang terkena dari perbuatan labisa. Memakai apa yang dipakai pakaian ya, seperti itu, itu maf'ul bih. Tadi untuk memudahkan, tetapi tidak menyamakan ya, sekedar memudahkan, mengibaratkan, membandingkan seperti objek dalam bahasa Indonesia. Cuman itu berbeda. Ini untuk awalnya bisa dianggap seperti itu, tapi nanti dalam pembahasan yang selanjutnya akan ada perbedaan-perbedaan di sana antara maf'ul bih dengan objek itu. Ada lagi? Terkait dengan tak itu menunjukkan sih umum atau bisa untuk perubahan? Tak ini. Kalau dia bomah ini untuk mutakallim, ya, untuk pembicara saya. Ya. Kalau taknya nanti di fathah, aqamta atau akhrajta itu untuk anta, engkau seorang laki-laki. Kalau nanti taknya di kasrah, akhrajti, albasti, a'lamti atau aqamti ini untuk yang mu'annas, engkau seorang perempuan, anti. Ini dhamir. Jadi dhamir tak ada dua lafad sesuai dengan harokatnya ya. Tak yang boma untuk ana, tak yang fathah untuk anta, tak yang kasrah untuk anti. Ini maknanya ya. Seperti itu. Jadi berbeda. Akhrajtu, saya mengeluarkan. Akhrajta, kamu seorang laki-laki mengeluarkan. Akhrajti, kamu seorang perempuan mengeluarkan. Jadi berbeda. Ada lagi? Ya, ha. Ya. Ada beberapa hal yang membedakan. Apakah ini bentuk maudhi ya, yang jelas. Jadi ini yang dibahas itu bentuk fi'il yang maudhi, bukan mudhari. Nah, ketika ditambahkan hamzah qat'i pada akhraja, akrama atau yang semisalnya ini, dan tadi membedakan dengan yang fi'il mudhari untuk mutakallim, karena fi'il mudhari untuk mutakallim itu juga awalnya hamzah. Misalnya aktubu, saya menulis. Ini Ini fi'il mudhari' awalnya hamzah digunakan untuk mutakallim tadi untuk ana. Ini. Kan secara sepintas, secara yang nampak ini awalnya juga hamzah dan sama dengan tadi akhraja. Ini. Apa yang mudahnya saja begini. Tadi akhraja. Ya, itu fi'il madhi. Majid sulasi ya. Akhraja. Dan tulisan semacam ini bisa pula dalam sebuah kalimat dibaca apa? Akhruju. Benar membacanya akhruju. Dan tadi seperti aktubu akhruju, fi'il mudhari' untuk mutakallim, untuk ana, akhruju maknanya saya keluar. Dan ini lazim atau tidak membutuhkan maf'ul bih. Adapun yang akhroja ini madhi mazid ada tambahan hamzah dan nanti dia membutuhkan maf'ul bih. Ya, jadi lafadznya sama, penulisannya sama, apalagi bahasa Arab kan tidak ada harokat ya. Sekarang dihilangkan harokatnya. Sama, tidak ada perbedaan. Ya. Lantas cara membedakan bagaimana? Mana yang akhroja, mana yang akhruju? Ya. Tentunya dari siapul kalam, dari konteks kalimatnya. Ya. Jadi dalam pembicaraan dalam satu kalimat ini kaitannya dengan apa? Ini apakah dia terkait dengan mutakalim? Kalau itu terkait dengan mutakalim, berarti itu akhruju. Karena ini untuk yang mutakalim ini dan bentuknya mudhari'. Ya. Atau kalau terkait dengan yang lain bukan mutakalim, berarti itu akhraja, karena akhraja ini untuk yang ghaib, artinya bukan untuk yang mutakalim, untuk yang lain. Dan itu diantaranya ya, dari siapul kalam, kemudian dari kedudukan dalam kalimat, atau ya kira di yang jelas dari siapul kalam itu yang menentukan tentunya arti atau makna dari kata tersebut. Ya memang kita mendapati seperti ini bisa dibaca akhruju, bisa dibaca akhroja. Bahkan ada pembacaan yang lain untuk makna yang lain. Bisa dibaca ukhrija. Bisa, benar. Atau bisa dibaca yang lain lagi, mungkin bisa. Ya, untuk menentukan apa? Tadi dari siapul kalam, dari konteks kalimat. Terkait dengan apa? Kalimat ini atau kata ini dalam sebuah pembicaraan, dalam satu kalimat secara utuh atau satu alinea, satu paragraf misalnya, itu terkait dengan apa, terkait dengan siapa, menjelaskan tentang apa. Jadi dikaitkan dengan kata-kata yang lain. Dan disitu insyaallah akan tampak, oh ini kaitan dengan mutakallim. Dan berarti ini dibaca akhruju. Itu pun mungkin salah satunya juga akhruju. Mungkin ada yang lain nanti. Ya. Akhruj. Ya. Beda lagi. Tulisannya sama ya? Ya, kalau akhruj ada perbedaan. Itu hamzahnya wasal. Akhruj. Ini wasal. Ufruj. Kalau yang ini kan patai, patai, pat itu ada tandanya nanti. Ya. Ya, ini. Jadi tadi ya dari siapul kalam. Ya. Itu diantaranya dan itu yang penting juga, artinya salah satu untuk membedakan, menentukan ini membaca apa dari siapul kalam. Ya dari lafadznya sendiri, dari artinya, pun dari bentuknya, kemudian tentunya dari siapul kalam itu juga harus selalu ya, selalu diperhatikan. Jadi dalam bahasa Arab tidak sekedar lafadz atau arti, tidak sekedar bentuk-bentuk kata dan juga arti-artinya saja, perkata-perkata, tapi juga dari siapul kalam, konteks kalimatnya itu juga harus diperhatikan. Ya, karena tadi tulisan bahasa Arab tidak berharokat. Sehingga kita juga harus paham ini tulisan seperti ini dibaca apa, untuk makna yang apa, untuk makna bagaimana, sesuaikan dengan siyakul kalam, konteksnya tadi. Sehingga ya kalau kita perhatikan dalam mungkin ta'lim atau apa, ketika dibacakan sebuah kitab, ini membacanya kok bisa begini, bisa begini, karena tadi dari siyakul kalam. Mungkin satu tulisan sama seperti ini ada beberapa kemungkinan bacaan, sesuaikan dengan siyakul kalam. Misalkan ada sebuah kalimat yang itu isinya perintah. Kalimat, sebuah kalimat itu sebuah perintah. Kemudian tulisannya seperti ini. Dibaca apa itu? Akhrij. Lain dengan yang tadi kan? Akhroja, akhruju, ukhrija. Ini beda lagi, ini akhrij. Kenapa? Karena ini menunjukkan perintah. Keluarkanlah. Gitu. Dibaca dengan akhrij, makanya keluarkanlah. Karena terkait dengan perintah. Dan tadi itu ditunjukkan dalam kalimat secara utuh, siyakul kalam, konteksnya. Gitu ya. Itulah, jadi bahasa Arab, ya lafaz penting, benar, perubahan-perubahan kata juga penting, sangat penting sekali. Makna, arti perkata-perkata juga itu penting sekali. Tetapi yang tidak kalah pentingnya tadi siyakul kalam, konteks kalimatnya. Ya, makna kalimat secara utuh ini apa? Apa yang dimaksud dengan keutuhan kalimat ini? Sehingga dari itu kita kan bisa menentukan ini apakah dibaca akhroja ataukah akhruju ataukah akhrij ataukah ukhrija atau yang lain. Bisa, masih ada kemungkinan yang lain, mungkin bisa. Ya, panitia ada 4 kemungkinan yang baru disebutkan ya. Yang baru disebut ada 4 kemungkinan. Akhroja, akhruju, ukhrija, akhrij. Ya, gitu. Ini baru satu kata ya. Atau ini mungkin ya tidak, 4 itu masih relatif sedikit, mungkin kata yang lain lebih dari itu, kemungkinan membacanya dan maknanya itu akan lebih banyak lagi. Jadi yang penting tadi ya, siyakul kalam itu juga sangat penting, artinya tidak bisa diabaikan, harus diperhatikan siyakul kalam, konteks kalimatnya, makna secara utuh suatu kalimat, suatu kalimat bukan sekedar kata per kata, tapi suatu kalimat secara keseluruhan, kata tersusun itu akan membentuk suatu kalimat yang utuh, yang bisa dipahami dengan benar dan tepat. Nah itu nanti yang menentukan dari satu lafaz dia dibaca, ditentukan itu fi'il madhi, apakah itu mudhari, apakah itu amr, atau yang bagaimana. Itu ya. Itulah salah satu keunggulan keistimewaan bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan ta'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian itu ta'qilun, ya, mempergunakan akalnya. Wallahu a'lam, untuk ini pagi ini sampai ini dulu pembahasannya. Masih ada beberapa makna dari bentuk ini, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau aku menurut untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.